Mitra bisnis, perekonomian Indonesia di semester pertama tahun ini mengalami pelemahan dibandingkan periode sama tahun lalu. Selain diakibatkan oleh kondisi dunia yang memang bisa dikatakan bergejolak, di dalam negeri pun perusahaan masih wait and see untuk melakukan ekspansi-ekspansi. Tidak kalah lagi dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Untuk membicarakan mengenai fenomena ini, segera kita berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apakah dengan perekonomian yang seperti ini investor masih mau masuk Indonesia, Pak? Apalagi di tengah infrastruktur Indonesia yang belum membaik, khususnya di bidang pelabuhan. Jadi masalah infrastruktur ini kan tidak hanya pelabuhan, listrik juga begitu. Sekarang yang kalau di lapangan itu yang paling mengemuka adalah ketersediaan listrik. Ini listrik itu bahkan di ring 1 aja di Jakarta ini, itu juga apa tantangan kita ya, itu seperti itu. Lalu juga yang jadi infrastruktur yang terkait dengan terutama listrik itu paling kita rasakan. Kalau mengenai logistik itu memang memerlukan juga pemerintah bisa lakukan itu cepat karena sudah ada kan pelabuhannya, udah ada, tinggal bagaimana keseriusan untuk menertibkan ini semua. Dan menurut saya setuju dengan Pak Presiden, ya kalau memang terutama sebetulnya bukan kalau menteri itu kan kebijakan, justru orang-orang yang di lapangannya ini yang mesti dicopotin nih, pemain lapangan duanya, pelindo duanya, juga mungkin juga harus dilihat juga kepabeanan perhubungan di sana. Jadi menurut saya betul tanggung jawab menterinya, orang-orang yang terkait langsung pangan itu harus di, jadi kan mereka kan memang operator. Maksud saya adalah pemerintah bisa langsung melakukan pembenahan itu, manajemen baik di korporasinya, operatornya. Itu yang saya sangat sangat mendukung sekali kalimatnya bahwa saya akan cari sendiri jawabannya. Gitu kan. Ini juga saya juga ingin menyoroti juga. Jadi masalah dari itu yang bisa pemerintah langsung lakukan. Nah, tadi terkait dengan investasi, sebetulnya di on the pipeline orang yang sudah menyatakan minat untuk investasi di Indonesia jumlahnya juga cukup banyak. Jadi itu yang menurut saya juga harus dikejar, direalisasikan. Tidak mudah, artinya kalau begitu mereka mau masuk, ternyata tadi misalnya seperti isu listrik nih memang harus simultan. Nah, sayangnya listrik ini hari ini kita bangun baru kita nikmati 2,5 tahun. Ini yang membutuhkan ini. Dan juga satu hal juga yang hari-hari ini Apindo juga merasa cukup risau, yaitu mengenai masalah RPP pemanfaatan air, Pak. Ini juga jadi masalah juga air. Jadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 tentang pemanfaatan sumber daya air, PP kan karena dibatalkan, lalu ikut aturan yang lama tahun 74. Ini juga salah satu yang menurut saya menterinya juga harus hati-hati, harus memonitor karena kan sponsornya adalah PU. Keluarnya RPP yang sempat kita monitor, memang di putusan MK-nya itu adalah pokoknya yang namanya air harus diserahkan kepada BUMD. Kalau ada sisanya baru kasih swasta. Sekarang asing nggak boleh masuk. Ini juga jadi masalah. Demikian Haryadi Sukamdhani. Saya Kiki Wijaya.